Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وَمَنْ اِهْتَدَى بِسُنَّتِهِ وَسَارَ عَلَى نَهْجِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ مَعْشَرَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخْوَاتِ قَوْمُ مُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali diberi kemudahan dan taufik untuk duduk bersama, belajar bersama, berupaya untuk menguatkan iman kita, mengokohkan akidah, keyakinan kita, dan memperbagus, meningkatkan kualitas ibadah-ibadah kita. Ahibati filha azzakumullah. Kita melanjutkan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitab beliau Usulul Iman. Ahibati fila azzakumullah. Di kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang diriwayatkan melalui sahabat yang mulia Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau mengatakan, "Kunna julusan 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika itu kami duduk-duduk bermajlis di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Il nadhara ila al-qamar lailatul badr. Kemudian tiba-tiba beliau mengarahkan pandangan melihat kepada bulan di malam purnama. Qala, kemudian beliau bersabda, innakum satarawna rabbakum, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian, akan melihat Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tarawna hadzal qamar, kata beliau, sebagaimana kalian saat ini melihat bulan ini. La tudammuna fi ru'yatih, yang kalian tidak perlu berdesak-desakan di dalam melihatnya. Kalian tidak perlu desak-desakan, rebutan lihat bulan. Nah, jadi di sini Nabi alaihi salatu wasalam mengabarkan bahwasanya kita orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti ketika di padang mahsyar di hari kiamat, dan juga akan melihat nanti di surga. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan bagaimana kita melihat Allah nanti. Melihat Allah itu nanti di hari kiamat dan juga di surga tidak perlu rebutan, tidak perlu desak-desakan. Dari tempatnya masing-masing, bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dari tempatnya masing-masing, ya, bisa mengarahkan pandangannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak perlu rebutan, tidak perlu desak-desakan. Nah, ini keyakinan yang harus kita imani. Ya, seperti apa zat Allah subhanahu wa ta'ala nanti, ya kita sekarang tidak bisa menggambarkan, tidak boleh menggambarkan, mempermisalkan, ya maksudnya zat Allahnya. Tetapi yang dipermisalkan di sini adalah cara melihatnya. Ya. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan cara kita melihat Allah. Bukan Allah kayak apa, bukan Allah kayak bulan, bukan. Tetapi maksudnya cara melihat Allah nanti itu seperti kita melihat bulan. Tayyib. Kemudian ahibati fila azzakumullah, ya. Sebelum kita lanjutkan membaca hadis ini, ya. Melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti pada hari kiamat dan di surga, khususnya nanti di surga, itu adalah kenikmatan yang paling besar. Kenikmatan yang paling besar. Melebihi kenikmatan dan kesenangan yang ada di, maksudnya kenikmatan-kenikmatan surga. Ya, terkait dengan minuman surga, makanan surga, ya, nyamannya tinggal di surga, itu semuanya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apa dalilnya? Nah, dalilnya hadis yang sahih yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, ya, dalam surat Yunus, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ketika membaca ayat ini, yaitu yang artinya bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan balasan yang terbaik, yaitu al-husna. Ditafsirkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, maksudnya adalah surga. Siapa yang melakukan kebaikan di dunia, maka dia nanti akan mendapatkan balasan yang terbaik. Waziyadah. Dan tambahan. Nah, ini kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Yunus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, bahwasanya ketika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya mereka akan mendapatkan tambahan yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini. Kemudian Nabi mengatakan, apa tambahan itu? An-nadharu ila rabbihim subhanahu wa ta'ala. Melihat Rabb mereka, melihat Tuhan mereka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi mengatakan, wa ma u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ilaihi. Bahkan Nabi mengatakan, tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai melebihi, ya, atau dibandingkan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka cintai kecuali ini, ya, melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya melihat Allah itu adalah kenikmatan yang paling, yang paling nikmat yang nanti akan dirasakan oleh penduduk surga. Baik. Kenikmatannya melebihi kenikmatan-kenikmatan lain yang ada di surga. Berita-berita seperti ini, ahibati fila azzakumullah, harus kita yakini, harus kita imani. Nah, ini bagian dari pokok-pokok dan dasar-dasar keimanan. Tayyib, ahibati fila azzaqumullah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi yang pengin melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, kemudian beliau menyebutkan salah satu upayanya. Apa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Kata Nabi, lanjutan hadisnya tadi, maka jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan, jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam melakukan sholat sebelum ya terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya, maka lakukan. Kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan, ya, tidak sampai apa telat melakukannya, apalagi sampai keluar waktunya, yaitu maksudnya sholat sebelum terbitnya matahari berarti sholat apa? Subuh. Sebelum terbenamnya matahari berarti apa? Sholat asar. Maknanya, kalau kalian mampu untuk tidak terkalahkan dalam menjalankan sholat subuh dan sholat asar, kerjakan. Upayakan, maksudnya upayakan jangan sampai kalian itu terkalahkan. Terkalahkan sehingga molor, apalagi terkalahkan sampai lewat waktunya. Jangan sampai. Nah, kata para ulama, ya, ini ya, melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di surga, di antara sebabnya upayanya adalah dengan menjaga kewajiban-kewajiban Allah. Ya. Kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala di sini, ya, wa annal mu'minin al-muhafizin ala faraidillah wa minhas shalah yarawna rabbahum. Orang-orang beriman yang menjaga perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah, diantaranya sholat, khususnya sholat subuh dan sholat asar, maka mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ahibati fillah azzaqumullah, maksudnya supaya tidak terkalahkan, ya, tidak tersibukkan dengan apapun itu, sehingga tadi molor dari waktunya, apalagi keluar dari waktunya. Kalau kita lihat dua sholat ini, seringkali itu sholat yang tertunda atau bahkan keluar dari waktunya. Subuh, ya, biasanya yang membuat tertunda karena apa? Ya, tidur, ya kan? Tidur, selimutan bae. Ini yang membuat tertunda. Tayyib. Asar sing buat tertunda biasanya apa? Ya, kalau enggak tidur siang, ya. Kerjaan lah, tanggunglah mengko bae. Ya. Tanggung sih, ya kan? Lah, kotor ge lah sekalian mengko bae adus. Ya. Tayyib. Atau bahkan lah yang sangat disayangkan, bal-balan. Nah, berangkat bal-balan sak durunge asar, bali-bali wis maghrib. Nah, dirapel sholat asar kalau sholat maghrib. Tidak kita katakan jamak, karena tidak benar jamak asar kok kalau maghrib. Ya dirapel ceritanya gue. Sholat kok dirapel, tidak ada istilahnya sholat dirapel. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini ya, imma karena malas, ya, mengikuti kemalasan tubuh tidur, atau karena kesibukan akhirnya tertunda waktu sholat subuh dan sholat asar. Makanya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, man shallal bardain, ya, siapa yang dia melakukan dua sholat di waktu dingin, maksudnya adalah sholat subuh dan sholat asar, maka kata Nabi dakhulal jannah, dia akan masuk surga. Maksudnya menjaga. Ya. Kalau dia menjaga sholat subuh dan menjaga sholat asar, biasanya sholat-sholat yang lain itu lebih mudah. Ya. Sholat ini kan dua sholat yang susah. Susah untuk dijaga. Karena tadi waktu malas atau waktu sibuk. Nah, barakallahu fikum. Kalau zuhur biasanya memang waktunya wong istirahat, ya kan? Kesel ngodi sedina ya, dari pagi sampai siang wayahe istirahat. Nah, mandan mending pas istirahat sih, ya kan? Kalau asar kuwi mau tanggung, pas kerja ya tanggung, urung rampung. Ya. Nek sing ora kerja turu, ya kan? Ya susah memang. Iya, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah azzakumullah. Kita lihat ini. Sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan balasan yang paling menyenangkan dan paling membahagiakan, paling lezat nanti di surga. Balasan yang paling lezat yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikaitkan dengan menjaga sholat asar dan sholat subuh, secara umum menjaga sholat. Karena tadi menjaga, kalau bisa menjaga subuh dan asar, secara umum sholat-sholat yang lainnya itu lebih mudah. Barakallahu fikum. Nah, apa kaitannya di sini? Ya. Antara Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan balasan terbaik, paling lezat, paling enak yang ada di surga yaitu melihat wajah Allah dengan menjaga kewajiban-kewajiban Allah, khususnya sholat, khususnya dua sholat tadi. Ini ahibati fillah azzakumullah menunjukkan sangat ada keterkaitan antara orang yang kuat akidahnya, kuat keyakinannya dengan orang yang rajin melakukan ibadah. Ya. Kalau kita pengen rajin, pengen semangat melakukan ibadah, kokohkan akidah, kokohkan keyakinan. Ya. Kalau kita melihat orang-orang yang malas melakukan ibadah, biasanya rata-rata disebabkan karena keyakinannya terhadap balasan-balasan Allah nanti di akhirat itu lemah. Bukan tidak percaya, tetapi lemah. Ya. Secara umum, nek wong Islam ya percaya kalau nanti akan ada kehidupan setelah kematian. Nek ora percaya, ora Islam. Ya. Secara umum, orang Islam percaya nanti ada surga, ada neraka. Cuman disebabkan karena lemahnya keyakinan, akhirnya lemah pula ibadahnya. Males dalam ibadah. Coba, sebagai contoh sajalah barangkali kita di keseharian. Kita kasih misalkan ada caleg. Nah, lagi musimnya sih. Ya. Ada caleg ngasih pengumuman di persinggangan. Pengumuman. Ya. Siapa yang sore ini ikut sholat asar berjamaah di masjid yang ada di persinggangan akan dapat bingkisan sembako senilai 500 ribu. Kira-kira kebek-kebek-kebeten. Malah antri dia no, sendaga, saat durungnya langsung pesen. Masang teratak lah. Orang cukup ya musholane masjidnya. Ya. Padahal cuma apa? Sembako 500 ribu. Ya. Tetapi ketika iming-imingnya pahala yang jauh tidak ada bandingannya, bahkan kenikmatan surga saja kalah. Maksudnya kenikmatan secara umum, makanan, minuman yang ada di surga masih kalah dibandingkan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi hadisnya. Tetapi juga tidak ada yang mau datang. Kenapa? Karena lemah keyakinannya, ya. Lemah keyakinannya. Lebih yakin omongannya caleg, ya kan? Dibandingkan dengan omongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ya, karena lemahnya keimanan kita. Barakallahu fikum. Coba kalau ini ya, kita sedikit analogikan lagi. Semakin banyak bingkisannya, kira-kira sing tekal luwe akeh luwe sithik. Bingkisannya senilai 5 juta misal. Barangkali sing luar pesinggangan bae pada teka. Ya kan? Semakin besar bingkisannya, semakin banyak yang mengharapkan. Nah ini. Pahalanya itu lebih besar daripada itu semuanya. Tapi tidak ada yang datang kecuali sedikit. Nah, barakallahu fikum. Maka dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya semakin kokoh, semakin kuat keyakinan seseorang terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya, maka akan semakin semangat di dalam beribadah. Kita kasih contoh yang lain barangkali. Terkait dengan mengeluarkan harta. Iya, mengeluarkan harta. Pernah dengar orang yang tertipu jutaan bahkan ratusan juta ya, gara-gara kalau ngasihkan segini ya, nanti akan dikembalikan sebulan sekian, dua bulan jadi sekian, sekian kali lipat. Nah, 10 kali lipat. Nyetor 100.000, nah, sebulan lagi dapat 10 juta. Segera ya kan. Bondong-bondong pada nyetor 100.000, bahkan aja 100.000 lah. Nyetore 10 juta ben entuk pira. Hitung dhewe ya. Pokoknya dan rela. Akhirnya pertama bener. Oh, iya gitu. Tambah maning ya kan. Tambah lagi setorannya. Setelah banyak yang setor, akhirnya sing disetori ngumpet. Akhirnya pada kelabakan, nuntut sini, nuntut sana. Langsung dilomboni, diapusi, dibohongin gelem. Ya. Tapi kalau yang menyampaikan itu Allah, orang pada percaya. Ya kan? Banyak yang tidak percaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalkan dalam surat Saba, ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, pasti Allah akan ganti. Pasti Allah akan ganti. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di setiap pagi Allah Subhanahu wa taala mengutus dua malaikat. Satunya mendoakan orang yang infak, satunya mendoakan orang yang menahan hartanya pelit. Ya, enggak mau infak. Malaikat yang satunya mengatakan berdoa kepada Allah, "Allahumma." Ya. Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah. Ini doanya malaikat, bukan kita. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak penggantinya. Satu malaikat yang lain mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan dalatan. Ya Allah, berikan kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau infak, kerusakan. Yaitu kerusakan atau hilangnya harta tersebut. Yang mendoakan malaikat. Nah, Allah tadi menjanjikan bahwasanya apa saja yang kalian infakkan, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu, maka dia pasti akan menggantinya. Diganti di dunia, atau juga kadang digantinya nanti di akhirat. Tapi tidak percaya, ya kan? Lah nyatane nek ditokna duit-duit 1 juta dikeluarkan 100.000, nyatanya tinggal 900 kok, ya kan? Lah wong matematika, ya kan? Infak itu ndak pakai matematika, ya kan? Kalau infak hitungane matematika, ora infak-infak nanti. Ketika dapat pengganti baik, masih ditung maning. Ketika dia infak 100.000, awalnya kan 1 juta ini, diinfakkan 100 ribu, menjadi 900, terus dapat pengganti. Misalkan dapat lagi 500, dapat rezeki lagi 500 ribu di hari itu. Iya ya, yang mengeluarkan 100 ini dapat 500. Tapi nek misalnya orang ditokno 100 tole, jadi 1,5 juta. Dihitung manenya. Kalau seandainya tidak dikeluarkan, kudune luwe akeh sih sikit ini 1,4. Coba mau esok orang tak infakno tole 1,5. Mikirnya kayak gitu, ya kan? Sudah dapat ganti baik, mikir yang tadi sudah dikeluarkan, padahal sudah diganti. Apa maneng kalau ndak merasa mendapatkan ganti? Ndisi gantine dingo ora teka-teka kayak gitu. Ya kan ndak selalu saat itu dan tidak selalu dalam bentuk uang. Bisa jadi Allah selamatkan, ya. Betapa banyak orang yang secara perhitungan dia akan celaka atau celakanya itu parah tetapi tidak celaka atau tidak parah celakanya. Secara perhitungan kalau kecelakaan seperti itu ya wes tidak ada lagi di dunia. Tapi kok sehat ya, cuma lecet-lecet sedikit tok. Mobilnya bae, remuk, hancur kayak gitu. Tapi wongnya kok isih utuh, cuma lecet tok. Kayak cuma kegaruk kucing misalkan. Sedikit. Bisa jadi karena balasan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah balaskan dalam bentuk seperti itu. Betapa banyak di antara orang yang Allah selamatkan, misalkan ya, seperti yang pernah diceritakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ada seorang mau naik pesawat. Dia sudah datang gasi, ya. Datang gasik di ruang tunggu. Saking gasik ya kan? Ketiduran, nunggune kesuwen sih sampai ketiduran. Nah. Setelah bangun-bangun ternyata pesawatnya sudah berangkat. Ya. Seneng apa kecewa kira-kira? Kecewa banget kan. Lah, wis nang enak durung teka sih mending ya gara-gara taksine iki, gara-gara mobile mogok, gara-gara macet, barangkali menyalahkan kayak gitu. Wes nunggu neng tempat tunggu gara-gara tidur ngantuk, ya kan? Ketinggalan pesawat, bu getune men, ya. Nyesalnya itu, aduh. Tapi tidak berapa lama dengar berita pesawatnya jatuh. Yang awalnya kecewa, sedih, syukurnya ndak habis-habis. Bersyukur, alhamdulillah. Coba. Kalau ndak tidur, ya kan? Sudah seneng kan dikasih tidur kan nyaman loh wong tenan. Ya kan? Dikasih tidur itu seneng, nyaman. Apalagi taklim dikasih tidur loh, dan itu dan nyaman banget memang. Saya barakallahu fikum. Itu dikasih tidur selamat. Syukurnya Masya Allah. Barakallahu fikum. Awalnya nyesel. Nah, ini bisa jadi Allah ganti infaknya, sedekahnya, atau kebaikan-kebaikannya itu dengan yang seperti ini, yang tidak bisa dihitung. Nah, barakallahu fikum. Kalau dia, orang yang infak ini misalkan, dia percaya dan yakin firman Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah. Masalul ladhina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, seperti sebiji apa, sebutir biji, ya, sebiji butir, ya salah ya, sebutir biji. Ambatat sab'a sanabila, kata Allah, yang satu butir biji ini kemudian tumbuh memiliki 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, kemudian di setiap cabangnya ini keluar 100 butir biji lagi. Dari satu butir menjadi berapa? 700. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala tersebutkan. Kalau seandainya orang yang punya harta ada kesempatan infak ingat dan percaya, yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala ini, maka dia akan semangat. Orang yang kurang semangat di dalam infak, berat di dalam berinfak, ya, apakah tidak percaya ini? Percaya jani. Kalau tanya, apa kamu tidak yakin ini? Ya, pasti dia akan mengatakan yakin. Tetapi lemah keyakinannya. Keyakinannya lemah. Lebih kuat keyakinannya kalau yang menjanjikan kue caleg tadi itu, ya kan? Caleg. Bahkan penipu saja dipercaya tadi itu kan, banyak orang ketipu sih nyatanya. Tayyib barakallahu fikum. Ahibati fillah azzakumullah. Maka kalau kita berharap memiliki pahala yang besar, memiliki nanti bekal yang banyak di akhirat karena banyak beribadah, semangat beribadah, di antara caranya untuk supaya kita semangat ibadah adalah mengokohkan akidah. Kokohkan akidah dan keyakinan. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita baca hadis yang juga berikutnya yang semisal memberikan faedah yang mirip dengan ini, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Hadis tadi juga ya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang berikutnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Rabb kita, Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, itu turun setiap malam di langit dunia. Ini harus kita percaya. Seperti apa turunnya Allah? Wallahu a'lam bishawab. Allah dan Rasulnya tidak ngasih tahu kayak apa. Kita hanya dikasih tahu kalau Allah itu turun. Kita hanya meyakini itu. Seperti apa? Wallahu a'lam. Tidak perlu kita kemudian menggunakan akal kita untuk menganalisa seperti apa turunnya Allah. Tidak akan sampai. Ya. Akal kita itu terbatas. Tidak bisa menjangkau perkara yang gaib. Jangankan menjangkau zat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa untuk mengetahui ruh kita saja. Akal kita sendiri tidak bisa mengetahui bagaimana ruh kita. Apalagi zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia setiap malam. Hina yabqa tsulutsul lailil akhir. Ketika malam itu tersisa sepertiga. Ya, sepertiga malam yang terakhir Allah turun. Sepertiga itu hitungannya dari mana? Dari sejak tenggelamnya matahari, maghrib. Dari sejak waktu maghrib sampai waktu subuh. Ya, itu waktu malam. Tinggal kemudian dibagi tiga. Misalkanlah ya gampangnya. Misalnya maghrib jam 6. Terus subuh jam 4. Berapa jam itu? 8 jam ya? 8 jam. Benar? 6? Iya. 10. 10 jam ya kan? Kan 6 sampai 12 sudah 6 jam. Ditambah 4. Berarti 10 jam. Dibagi 3. Berarti kurang lebih 3 jam. 3 jam 20 menit. Ya. Iya enggak? 3 jam 20 menit. Itu per sepertiganya. Berarti sepertiga yang pertama jam 6 sampai jam 9 20. Sepertiga yang kedua jam 9 20 sampai jam tambah 3 12.40. Iya. Iya enggak? Salah. Nah, terus yang ketiga setelah itu sampai subuh. Nah, kurang lebih seperti itu, mbok salah ngitung ya ditung maning lah. Tayyib barakallahu fikum. Nah. Nah, di waktu itulah Allah Subhanahu wa taala datang. Ini kan terkait dengan keyakinan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan yaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ketika turun di langit dunia itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, man yada'uni fa astajibalah. Siapa yang memohon, ya, berdoa kepadaku, maka aku akan mengijabahi, mengabulkan doa tersebut, kata Allah. Wa man yas'aluni fa'utiyah, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberi. Man yastaghfiruni fa'aghfirulah, siapa yang minta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir ketika Allah turun ke langit dunia. Tayib. Pertama, ini kita harus percaya. Kita harus imani karena ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wa wasallam. Kalau kita beriman beliau sebagai rasul, kita harus mempercayai ini. Mengimani ini. Seperti apa Allah turun, kita tidak tahu, tetapi harus kita imani. Sebatas itu saja. Kemudian, ya, kalau kita yakin, betul-betul yakin terkait dengan ini, yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, siapa yang minta, yang berdoa, pasti aku akan kabulkan. Siapa yang minta, pasti aku akan beri. Siapa yang minta ampun, pasti aku akan ampuni, kata Allah. Kita punya doa enggak? Punya permohonan apa enggak? Punya tentunya. Kalau enggak punya permohonan, ya. Biasanya orang yang hidup itu punya harapan. Ya. Nek wis enggak punya harapan, biasanya wis ra urip maning. Ya kan? Kalau sudah enggak hidup, enggak punya harapan. Kalau punya hidup, orang yang hidup pasti punya harapan. Pengen apa, pengen ini, pengen itu. Cuman masalahnya seringkali yang kita inginkan itu jarang kemudian kita ungkapkan, kita minta kepada Allah, semuanya itu jarang. Seringnya pengen ya diupayakan usaha, tapi jarang disertai dengan doa. Doanya ya sih biasanya umum-umum baik, makanya doanya ya sedikit baik, wis bingung jaluk apa maning ya. Baru berdoa ngangkat tangan 5 menit kehabisan doa. Padahal kan permintaan banyak, ya kan? Permintaan banyak. Semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yakin ini, orang yang punya keyakinan seperti ini, dia akan bangun sepertiga malam terakhir, meminta, menyampaikan permintaannya kepada Allah. Karena yakin pasti Allah mengabulkan. Tidak perlu datang ke kuburan. Orang yang lemah keyakinannya, dia akan mencari tempat sing keramat nang dia. Krungura, sing keramat nang dia. Oh, ini desa kae. Neng pinggir sendang misalkan. Ya karena enggak percaya, ini lemah keyakinannya. Justru malah yakin dengan cerita-cerita dongeng-dongeng yang enggak jelas asal-usulnya dari mana. Mana? Tekanan gua kae. Engko dikabulna. Dari mana cerita itu? Justru janji Allah Subhanahu wa taala enggak dipercaya. Kalau dia yakin janji Allah Subhanahu wa taala ini, mengimani dan kuat keyakinannya terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini, dia tidak perlu, bahkan tidak akan, ya, datang ke kuburan-kuburan, datang ke tempat-tempat keramat yang dianggap keramat katanya, untuk menyampaikan permohonan dan permintaan ke sana. Tidak perlu, cukup di rumah, di kamarnya sendiri, tinggal bangun malam, menyampaikan semua permintaannya dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu itu. Kalau dia yakin, dia percaya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala ini, maka pasti dia akan melakukan amalan seperti ini. Dia akan rajin berdoa, khususnya di sepertiga malam yang terakhir. Orang yang kuat akidahnya, maka juga akan semangat di dalam beribadah. Ibadahnya akan semangat. Nah, barakallahu fikum. Cuman memang kadang kita itu, apa ya, kadang sih percaya, ya kan? Tadi sih percaya, cuman malasnya itu lebih gede dibandingkan dengan percayanya, ya kan? lebih menuruti keinginan tubuh, yaitu tidur, dibandingkan dengan melakukan sesuatu yang menjadi konsekuensi dari keyakinan kita ini. Tayyib barakallahu fikum. Itu barangkali ya, sepertinya sudah ya. Kayaknya sudah ya. Tayyib barakallahu fikum, itu ya sedikit, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat diri saya pribadi, mengingatkan saya sendiri, dan juga semoga bermanfaat untuk saudara dan saudariku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.